Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ya ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum bil Islam. Kita lanjutkan pembahasan kitab khulasah kita, khulasah fi usul fiqihnya sampai di aqsamul qiyas. Al-musannif di sini berkata, yang qasimul qiyasu min hayfiyatin kathiratin ila aqsamin kathiratin. Bahwa qiyas ditinjau dari beberapa sisi, itu terbagi pula kepada beberapa macam. Jika ditinjau dari beberapa sisi, maka terbagi kepada beberapa macam. Atau dengan kata lain, qiyas terbagi kepada beberapa sisi dan kepada beberapa macam pula. Wa min dzalika annahu yanqasimu ila qiyasin ila qiyas 'illatin wa qiyas dalalatin wa qiyas syubhin. Wa min dzalika annahu yanqasimu ila qiyas 'illatin. Oleh karena itu, qiyas ini terbagi kepada qiyas illah. Oleh karena itu, qiyas pun terbagi kepada qiyas illah, qiyas dalalah, dan qiyas syibah. Pembahagian ini berdasarkan peninjauan dari beberapa sisi, seperti yang dinyatakan beliau sebelumnya, yaitu yang qasimul qiyasu min hayfiyatin kathiratin ila aqsamin kathiratin. Jadi qiyas itu terbagi kepada beberapa bahagian dari beberapa sisi pula. Terbagi kepada beberapa kisam dari beberapa sisi pula, ataupun dari banyak sisi, ya. Dan terbagi kepada banyak bahagian. Jadi qiyas terbagi kepada banyak bahagian dari beberapa sisi, dari banyak sisi pula. Nah, kemudian di sini dikatakan wa min dzalika annahu yanqasimu ila qiyasi 'illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi syibhin. Oleh karena itulah, maka qiyas ini terbagi kepada yang namanya qiyas illah, yang namanya qiyas dalalah, dan qiyas syibah. Nah, kalau kita perhatikan susunannya, di sini saya agak bingung dengan susunan wa min dzalika annahu yanqasimu, walau tadi saya bisa menerjemahkannya, cuma itu tebakan saya aja. Adapun kalau misalkan berdasarkan berdasarkan peninjauan secara nahunya, maka wa min dzalika annahu yanqasimu ila qiyasi 'illatin, saya bingung menerjemahinnya sebenarnya. Ya, adapun saya bisa menemukan penerjemahan tadi itu, ya saya nganggapnya bahwa min dzalika itu hanya muta'alliq bagi yang qasimu. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kita enggak bisa bilang bahwa min dzalika itu muta'alliq bagi yang qasimu. Karena di sini dikatakan annahu yang qasimu ila qiyasi illatin. Ya. Yang berarti annahu yang qasimu ini adalah masdar muawwal. Yang saya enggak tahu apa kedudukan masdar muawwal di sini. Ya, demikian. Khabar memang mubtada mu'akhar. Nah, kalau mubtada enggak pernah mubtada itu bukan, enggak pernah mubtada itu masdar mu'awwal yang terdiri dari anna beserta isimnya beserta khabarnya, sebagaimana yang terdapat di mulakhas dikatakan di situ. Mubtada bisa berupa masdar mu'awwal, tapi dengan catatan di situ langsung dikatakan min an wal fi'l. Sementara tidak diterangkan min anna wal wasmihi wasmuha wa khabaruha. Min anna wasmiha wa khabariha. Wallahu alam. Ya, karena kalau memang dia ini mubtada, berarti dia berada di awal jumlah, dan hamzahnya illa jika berada di awal jumlah itu maksurah, bukannya maftuha. Nah, begitu. Jadi penggunaan hamzah inna itu maftuha apabila dia tidak berada di awal jumlah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Ya, seharusnya innahu bukan annahu, karena berarti kan dia ini di awal jumlah. Dan kalau innahu, maka tentunya inna bukan harfun masdari, karena yang huruf masdari itu adalah anna, bukannya inna. Nah, jika ini bukan harfun masdari, maka kita gak bisa bilang bahwa min dzalika sebagai khabar muqaddam jadinya. Dan itu salah ini aja, enggak ini dibaca mungkin wa min dzalika innahu yanqasimu. Innahu yanqasimu begitu. Ya. Ini aja wa dzalika annahu yanqasimu. Wa dzalika annahu Ya. Wa dzalika annahu yanqasimu. Ah, bisa juga ya. Wa dzalika dan hal itu dan hal itu adalah terbagi kepada ketika kita langsung. Wa dzalika. Biasanya kan gitu. Atau ya haknya enggak usah ada ya wa min dzalika yanqasimu. Tapi sebenarnya enggak harus ada an-nya. Jadi cukup dengan mengatakan wa dzalika yanqasimu ila qiyasin ya qiyas illa. Maksudnya begini. Wa yanqasimu ila qiyas illatin wa qiyas dalalatin wa qiyas syibhin min dzalik. Ya. Ya gitu. Ya wallahu alam. Jadi yang jelas tadi saya membahas Indonesiakannya berdasarkan apa konteks wa yanqasimu ila qiyas illatin wa qiyas dalalatin wa qiyas syibhin min dzalik. Maksudnya wa min dzalika yanqasimu ila qiyas illatin. Oleh karena itu terbagilah qiyas ini kepada qiyas illa, qiyas dalalah dan qiyas syibah. Itulah bahasa Indonesia yang saya terjemahkan tadi, tapi terjemahan tersebut tentunya tidak berdasarkan konteks yang ada di sini. Kalau konteks yang ada di sini wa min dzalika annahu yanqasimu, yang saya bingung cara menerjemahinnya. Ya, karena menurut saya jika konteksnya begini ini berarti mubtada khabar. Tapi kok enggak cocok dibikin mubtada khabar. Ya, sebenarnya cocok-cocok aja kalau mau dibuat. Cuma masalahnya adalah bahwa jika ini mubtada khabar seharusnya innahu. Ya, sebab kan mubtada itu kan di awal. Dan jika dia di awal kenapa pakai anna? Kenapa enggak pakai inna? Tapi lagi-lagi kalau kita bilang inna, maka min dzalika enggak bisa jadi khabar. Ya wallahu a'lam bissawab. Yang enggak tahu ya apakah ini sababul lisan atau ya keamiahan yang biasa terjadi di orang Arab. Ya, karena memang pun saat ini sulitnya terjaga penggunaan bahasa yang fusha. Ya, tapi intinya adalah di sini musannif menerangkan kepada kita bahwa qiyas itu terbagi kepada banyak macam dari sisi yang banyak pula, dan di antara hal tersebut ya wa min dzalika. Jadi sebenarnya memang ini harus pakai min ya. Di antara hal itu, maksudnya hal pembahagian qiyas tadi dari banyak sisi ke banyak bahagian, ya dari banyak sisi ke banyak bahagian tersebut. Nah, di antara hal itu qiyas ada yang namanya qiyas illa, ada yang namanya qiyas dalalah, dan ada yang namanya qiyas syubhat. Ini hanya sebahagian berarti. Yang artinya tidak semua qiyas itu diterangkan oleh musannif di dalam bukunya yang memang metodenya metode mubtadi. Wallahu a'lam. Ya. Dalika ini kembali ke apa? Iya. Aksam ke apa namanya? Ke inqisamul qiyas. Inqisamul qiyas. Iya, inqisamul qiyas. Jadi di antara pembahagian qiyas tersebut dari yang dari banyak sisi kepada banyak pembahagian itu. Wa min dzalika, jadi wa min inqisamul qiyas min haythiyatin katsiratin ila aqsamin katsiratin, itu yang qasimu ila qiyas illatin. Nah, tapi seharusnya enggak usah annahu. Ya, juga kalau ada annahu. Wallahu a'lam. Jadi cukup dengan kita katakan yang qasimu ila qiyas illatin wa qiyas dalalatin wa qiyas syibhin min inqisamil qiyas min haythiyatin katsiratin ila aqsamin katsiratin. Sabtu di sana. Ya, wallahu alam. Baik, ya kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan qiyas illah, qiyas dalalah dan qiyas syibah. Qiyas al-illah wa huwa al-qiyas alladhi tudhkaru fihi al-illah sarahatan. Qiyas illah adalah qiyas yang disebutkan illahnya secara terang benderang, secara transparan, secara jelas. Wa takunu dallatan 'ala al-hukm, sehingga illah tersebut pun menjadi bukti atas hukumnya. Wa ma'rifatan lil hukm, dan untuk mengetahui hukumnya. Bihaitsu la yahsulu aqlan takhallufuhu anha, di mana mustahil secara akal hukum itu tidak terdapat padanya. Atau kalau kita letterkan takhallufuhu anha, ya, ketinggalan dari illahnya. Jadi hukumnya ketinggalan dari illahnya. Jadi mustahil hukumnya ketinggalan dari illahnya di saat illahnya ada padanya. Iya kan begitu. Hah? Iya, wala yahsulu aqlan takhallufuhu anha. Jadi enggak mungkin hukumnya ketinggalan dari illah tersebut. Tidak baik. Iya, tidak baik. Ya, tidak benar gitu ya. Ya, tidak benar. Tidak benar hukumnya ketinggalan dari illahnya. Maksudnya mustahil hukumnya ketinggalan dari illahnya. Atau ya, atau dengan kata lain, enggak mungkin hukumnya enggak ada padanya. Nah ini namanya qiyasul illah. Jadi di mana illahnya kita sebutkan secara tegas, sarahatan. Illahnya kita sebutkan secara tegas dan sehingga dengan illah tersebut menjadi bukti atas hukumnya dan menjadi pengetahuan terhadap hukumnya. Ya, di mana secara akal enggak mungkin hukumnya enggak ada di saat illahnya ada, gitu loh. Ya mustahil hukumnya ketinggalan dari illahnya. Illahnya ada sama dia tapi hukumnya enggak ada. Mustahil. Secara akal pun mustahil. Kan gitu. Contohnya, ini permasalahan yang kemarin. Ini kan tentunya kita harus tetap ingat permasalahan rukun qiyas yang kemarin. Ya, rukun qiyas yang kemarin ada 4. Asal, kemudian fara', lalu hukum asal, lalu illah. Kan ada 4 tuh kemarin. Masih ingat itu? Jauh lah. Ini lah yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Nah, ini fara', asal, iya. Hukum asal, illah. Oh, iya. Nah kan begitu. Jadi kan berarti yang kita di sini berbicara tentang apa? Asal itu yang warid, ya. Ya, warid. Tentang hukumnya dan dijelaskan secara dan dijelaskan pula disebutkan pula illah di dalam nasnya. Ya, atau di sini ada contohnya kok. Wadzalika qiyasil bi'rah. Ya wadzalika qiyasil bi'rah. Nah bi'rah fara. Kan gitu ya. Bi'rah adalah al-far'u. Alal khamari dan khamar adalah alal al-asal kan gitu ya alal khamari jadi wadzalika ka qiyasil bi'rati alal khamari fit tahrim contoh akan hal bi'rah bir maksudnya iya bi'rah bir minuman jadi wadzalika ka qiyasil bi'rah dan hal itu seperti qiyas bi'rah qiyas bir kepada khamar di dalam pengharamannya ya. Jadi contoh akan hal ini seperti qiyasnya bi'rah kepada khamar di dalam pengharamannya. Di mana bijami'il iskari fi kullin bijami'il iskari fi kullin. Sebab terdapatnya al-iskar ataupun suatu hal yang memabukkan pada masing-masingnya. Ya, maksudnya di bi'rah itu terdapat iskar, terdapat sesuatu yang memabukkan dan di khamar juga terdapat sesuatu yang memabukkan. Jadi bijami'il iskari fi kullin. Ya. Sebab terdapatnya iskar pada masing-masingnya. Jelas di sini. Nah, jadi al-khamar kita baca dulu wa huwa 'illatu tahrim ya. Dan al-iskar merupakan 'illatu tahrim. 'Illah ataupun sebab pengharaman fil asal di dalam al-asal maksudnya di dalam khamar. Ya al-asal di sini adalah al-khamar kama waradat biha nusus syar'iyyatu sarahatan. Nah jadi iskar merupakan illatut tahrim. Dari mana kita tahu iskar adalah illatut tahrim fil khamar atau fil asal kama waradat bihan nususus syar'iyyatu sarahatan. Ya sebagaimana diterangkan oleh nas-nas syariat secara terang, secara jelas, secara transparan. Di mana iskar merupakan illatut tahrim fil khamar. Ya, illatut tahrim fil khamar, ya fil asal. Wahia mawujudatun fil fara' dan iskar ini kebetulan ada di fara' tadi yaitu di bi'rah. Fala yahsun sehingga enggak mustahil aqlan secara akal takhallufu hukm at-tahrim anil illah. Tidak memberikan hukum pengharaman terhadap illah atau dengan kata lain terhadap bi'rah tersebut atau dengan kata lain enggak mungkin hukumnya ketinggalan, hukum pengharamannya ketinggalan dari illah. Saat illahnya ada pada si fara'. Kan begitu. Saat illahnya ada pada si fara', tapi hukumnya ketinggalan. Illahnya ada pada fara', hukumnya ketinggalan, kan gitu. Nah, secara akal enggak mungkin hukumnya ketinggalan dari illahnya. Iya, di mana illahnya adalah illah pengharaman. Kan gitu. Illahnya adalah pengharaman, ya. Dari mana kita tahu bahwa illah tu tahrim fil asal? Kama waradat biha an-nusus syar'iyyah sarahatan. Mafhum sampai sini? Ya. Jadi fala yahsunu aqlan takhallufu hukm at-tahrimi anha sehingga tidak mungkin secara akal, mustahil secara akal hukumnya ketinggalan dari illahnya. lidalalatiha 'alaiha. Karena illahnya mengisyaratkan terhadap hukum tersebut. Nah demikian. Karena illahnya menunjukkan hukum tersebut. Nah kira-kira begitu. Jelas di sini? Ada yang mau ditanyakan? Karena illahnya mengisyaratkan akan hukum tersebut. Lidalalatiha 'alal hukm. Lidalalatil 'illah, ya lidalalatil 'illah 'alal hukm. Karena illahnya mengisyaratkan akan hukum tersebut. Nah, begitu. Yang mana? Fala yahsun. Maka tidak benar. Ya, maka tidak benar secara akal ketinggalannya hukum tahrim, ya ketinggalannya hukum tahrim dari illah. Iya. Ketinggalan kan berarti yang enggak ada. Iya, enggak ada, betul. Takhalluf. Takhalluf, ketinggalan. Takhalluf. Takhallafa. Ya, takhallafa artinya ketinggalan. Jadi enggak mungkin hukumnya ketinggalan saat illahnya ada di sini gitu. Hukumnya enggak ada ketinggalan. Nah, dari mana kita tahu bahwa illah dari hukum apa namanya? Hukum dari illah tersebut adalah tahrim, ya kama waradat bihan nusus syar'iyyah sarahatan. Tentunya fil asal ya, ataupun fil khamar, di mana di nas menjelaskan secara terang benderang bahwa illa tahrimul khamar, kan itu ya, illa tahrimul khamar ay al iskar. Wallahu alam. Ya di ayat yang mana itu? Lupa saya, kan ada itu dikatakan bahwa dia itu menghilangkan akal, atau bahkan di ayat yang lain jangan dekati sholat. Wa antum sukara, kan gitu. Ya memang intinya di situ Allah menjelaskan ya, kama waradat bihan nusus, ya, nas-nas syariat menjelaskan kepada kita bahwa illah dari pengharaman khamar adalah al-iskar. Nah, saat al-iskar ini ada pada benda lain, maka secara akal enggak mungkin hukumnya ketinggalan gitu loh. Hukumnya enggak ada pada bir tersebut. Saat illahnya ketinggalan. Iya. Nah, demikian. Nah, ada pertanyaan lain tentang hal ini? Ma'arif hutan lahu itu maksudnya mengetahui wata. Oh, jadi watakunul illah ma'rifatan lahu. Ya, watakunul illah ma'rifatan lil hukm. Jadi jadilah illah tersebut ya, menjadi ya, jadi illah tersebut menjadi pengetahuan bagi hukum. Ya, maksudnya dengan illah tersebut jadi tahulah kita hukumnya apa. Jadi ketika kita mendapati illah, ya sebuah illah pada suatu benda ataupun pada suatu hal, maka kita pun jadi tahu hukum dari benda tersebut, hukum dari hal itu. Ya, ma'rifatan lil hukum. Ya, pertanyaan bagus. Ada pertanyaan lain? Gimana jadi saya? Itu, wa taqulu dallatan 'alal hukum. Dan jadilah illah itu menjadi dalil atas hukum. Ya, jadi illahnya menjadi dalil atas hukum. Juga illah tersebut menjadi dalil atas tahunya kita apa hukumnya gitu loh. Wa taqulu illah ma'rifatan lil hukum. Makanya lah tepat jika pelajaran ini ataupun disiplin ilmu ini disebut dengan usul fiqih, dasar pengetahuan, dasar pemahaman. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan qiyasul illah. Jadi qiyasul illah ini maksudnya adalah tuzkaru fihi al-illah sarahatan, yang mana illahnya diterangkan secara terang benderang. Ya, secara sharih. Nah, sekarang qiyas ad-dalalah. Apa itu qiyas ad-dalalah? Wa huwa al-qiyas alladhi lam tuzkar fihi al-illah sarahatan wa innama yuzkar ma yadullu 'alayha kalazimha mathalan. Adapun qiyas dalalah, ya, qiyas dalalah adalah qiyas yang tidak disebutkan illahnya pada secara terang benderang pada qiyas tersebut. Ya, jadi tidak disebutkan di dalam qiyas tersebut illahnya secara jelas. Ya, secara nyata. Lalu apa yang disebutkan? Wa inna ma yudkaru ma yadullu 'alaiha, yang disebutkan di situ adalah apa-apa yang menunjukkan atas illahnya saja. Sesuatu yang menunjukkan atas illahnya. Jadi ma yadullu 'alal illah. Contohnya seperti apa? Kalazimiha mathalan. Seperti kelaziman illah misalkan. Ya, sebagaimana kelaziman illah misalnya. Contoh dari kelaziman illah seperti apa? Ya, maka di sini juga dijelaskan oleh musannif, wa dzalika ka qiyasin nabidhi 'alal khamri fit tahrimi bi jami'ir raihatil mustaddati fi kullin minhumā. Contoh dari lazimul illah, ya, contoh dari lazimul illah adalah seperti pengkiasan nabid ataupun arak 'alal khamri. Arak. Ya. Arak. Arak. Minuman keras, arak. Ya, arak. Atau tua lah bahasa. Iya, tua. Iya, ya, kalau di sini tua, kalau di sana namanya arak. Atau kalau di Korea soju. Baik. Ya, qiyasun nabi di alal khamri fit tahrimi. Seperti mengkiaskan nabi kepada khamar di dalam pengharamannya, yang artinya maksudnya kita mengharamkan nabi sebagaimana mengharamkan khamar. Nah, dari sisi apa? Bijami'ir raihatil mustaddah fi kullin minhuma. Nah, ini contoh salah satu lazimul illah. Di mana lazimul illah? Ya, dan di sini tadi kan kita illahnya tentang apa di sini? Tentang iskar. Kan itulah. Jadi lazimul iskar adalah raihatil mustaddah. Itulah kelaziman iskar, kelaziman iskar. Punya bau yang khas, yang menyengat, ya. Punya bau yang menyengat. Sehingga membuat kita jadi mabuk. Bukan? Ya, ini di sini tidak diterangkan secara jelas tentang ilahnya. Kalau kayak tadi biara, di situ langsung diterangkan bahwa ilahnya adalah iskar. Nah, kalau di sini kita enggak nyebutin ilahnya, justru yang disebutin baunya kayak khamar, sehingga dia haramkan gara-gara baunya kayak khamar. Di mana bau tersebut lazim ada pada ilah. Lazim ada pada ilah. Nah, terlepas dari apakah dia itu memabukkan atau tidak, yang jelas bau itu lazim ada pada ilah. Bau yang seperti itu lazim ada pada iskar, lazim ada pada suatu hal yang memabukkan. Raihahnya. Iya. Raihah. Tapi sama tua, sama loh baunya. Nah, wallahu a'lam. Ini jelas di sini dikatakan begitu. Tapi. Ya. Ya, jelas ada qiyas dalalah. Ya. Ada qiyas dalalah di sini. Sampai orang itu masukkan. Nah, oleh karena itu memang makanya sebahagian haram tidak menerangkan tentang qiyas dalalah. Ya, ini tergantung adu argumen lah ya intinya. Ya, jelas di sini dikatakan qiyas dalalah, dan ini dijadikan hujjah ya oleh sebagian mereka tentunya, ya, tentang perincian-perincian ataupun pembahagian-pembahagian qiyas ini apakah semuanya disepakati oleh para ulama. Wallahu alam, itu mungkin kita perlu mengkaji banyak buku tentang usulul fiqih, apakah semua aqsamul qiyas yaitu disepakatin. Ya, tapi inilah yang dimaksud dengan qiyas dalalah. Di mana qiyas dalalah an-nabidh, tapi memang mau enggak mau ya kita mengharamkan nabidh ya dari sisi ini. Dari sisi bijami'ir raihatil mustaddah fi kullin minhumah. Ya, minan nabidh wa minal khamar. Ya, fi kullin minan nabidh wa minal khamar. Kalau khamar itu memang mungkin langsung memabukkan ya, sementara nabidh barangkali enggak memabukkan. Tapi baunya, bau dari nabidh itu sangat menyengat ataupun lazim, bau menyengat tersebut lazim ada pada iskar. Ya, lazim ada pada iskar. Nah, begitu. Gimana kita sendiri pun tahulah tipe-tipe bau menyengat ataupun tipe-tipe bau menyengat yang memabukkan itu. Ya, kita bisa memahami tipe-tipe bau menyengat yang memabukkan. Tapi ya enggak tahu juga ya, apakah tape sama tua itu baunya sama ya. Cuma saya kalau nyium bau tua itu ngerasa bau preman. Tapi kalau nyium bau tape ya ngerasa baunya orang-orang kampung aja kan ini. Yang biasa makan tape. Wallahu a'lam bishawab. Ya enggak tahu juga ya. Jadi apakah memang bisa kita bilang bahwa tape itu lazimul illah ya. Ya maksudnya padanya terdapat lazimul illah. Tapi yang apa tua. Heeh. Tua itu di sana pun bisa di sini kita kecil, kalau tapi enggak. Ah, berarti ini, kan? Berarti dari sisi mustaddahnya enggak nyampe kan gitu ya. Ya soalnya kan di sini dikatakan bijami'ir raihatul mustaddah, adanya bau yang menyengat. Di mana bau menyengat ini lazim fil illah. Iya, tapi basi. Oh, baru menyengat ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya inilah namanya qiyasud dalalah. Jadi qiyasud dalalah alladzi lam tudzkar fihi al-illah sarahatan. Ini yang namanya qiyasud dalalah itu adalah yang tidak disebutkan illah di dalam qiyas tersebut secara jelas ataupun secara transparan. Wa innama yudzkaru, lalu kalau kita bertanya terus apa yang disebutkan kalau begitu di dalam qiyas tersebut, yang disebutkan adalah ma yadullu 'alaiha, sesuatu yang menunjukkan atas illahnya, sesuatu yang menunjukkan atas adanya illah tersebut. Apa itu yang bisa menunjukkan atas adanya illah tersebut? Kalazimiha masalan, sebagaimana kelaziman illah misalnya. Apa contoh daripada kelaziman illah? Kaqiyasin nabiyyid alal khamri fit tahrim bijami'ir raihatil mustaddah, di mana masing-masing dari nabiyyid dan khamar itu terdapat raihatul mustaddah. Iya, lazimul illah, benar. Baik, mafhum sampai di sini? Fahuna lam tudzkarul illah. Nah, di sini ditegaskan juga oleh musannif ya. Maka di sini enggak ada yang sebutin illahnya. Wahyal iskar sarahatan. Nah, jadi fahuna lam tudzkarul illati sarahatan. Wa inna ma dzukira lazimuha. Hanya saja disebutkan di sini adalah kelazimannya saja. Kelazimul illah. Kelaziman illah. Ya, lazimul illah. Wa huwa ar-raihatul mustaddatu dallatu ala wujudil iskar. Dan kelaziman illah tersebut adalah ar-raihatul mustaddah, yang menunjukkan atas adanya iskar. Nah, demikian. Wa qad yustadallu 'alayha bi ghairi al-lazimi aidan kama huwa ma'rufun fiha. Ya, karena tadi memang di atas dikatakan wa inna ma yudzkaru ma yadullu 'alayha. Nah, sesuatu yang menunjukkan atas adanya illah itu lazimul illah hanya sebahagian contohnya saja, ya. Dan di sana nanti ada mereka itu beristidlal, ya. Terkadang mereka di sana nanti kita akan dapati mereka itu beristidlal terhadap sesuatu yang bighairi lazim lah pokoknya, terhadap sesuatu yang bukan lazim. Tapi tetap saja dia itu apa? Ma yadullu 'alal illah. Nah, apa saja ma yadullu 'alal illah selain lazim, ya lazimul illah, ya kita mungkin bisa bahas di kitab-kitab yang mabsut. Wallahu a'lam. Ya, waqad yustadallu 'alaiha. Ya, waqad yustadallu 'alaiha, dan terkadang mereka juga beristidlal ya majhul wa qad yustadallu 'alaiha bi ghairi lazim. Naibul fa'ilnya al-qiyas. Wa qad yustadallu al-qiyas 'alaiha, ya 'ala 'alal illah bi ghairi lazim aidan kama huwa ma'rufun fiha. Wallahu a'lam. Ini istaddah. Jadi ada tasdidnya. Iya, mustaddah. Benar, ada tasdidnya. Keras. Ar-ra'iyatul mustaddah. Ketimbang apanya? Sifatnya. Bila meres, bila dunia yang wajah. Ifta'ala. Ifta'ala. Iya. Ifta'ala. Ishtadda. Jadi mufta'ila. Ya, wazannya mufta'ila. Sifat isim fa'il. Ar-ra'ihatul mustadda. Mustadda. Iya, mustadda. Sifat isim fa'il. Dia enggak mufailun juga ya. Mufta'ilun. Mustadda. Oh, kan idgham. Oh. Aslinya mustadidatun. Iya, mustadidatun. Ya, aslinya mustadidatun. Cuma karena hurufnya kembar, jadi ya harus diidghamkan kan. Jadilah mustadda. Ya, aslinya mustadidatun. Ya, cara pengidghamannya dengan mensukurkan huruf yang pertama. Baik. Nah, ada pertanyaan lain sampai di sini? Jika enggak, kita sambung ke qiyasus syibah. Terkadang mereka beristidlal. Iya. Jadi terkadang juga mereka beristidlal ya terhadap qiyas atas illah tersebut bi ghairi lazim, tanpa kelaziman. Maksudnya bukan pakai lazim. Ya, Jadi kadang-kadang istidlalnya bukan pakai lazim. Nah, kalau di sini kan tadi contoh-contoh yang diberikan oleh musannif adalah lazim. Pakai lazim, lazimul illah. Nah, terkadang juga ada yang bukan pakai lazimul illah, tapi mereka juga menjadikan itu sebagai illah. Sebagai qiyasud dalalah gitu loh. Bukan babitnya di ma yadullu alaiha. Nah, kan tadi di atas wa huwa al-qiyasul ladzi lam tuzkar fihi al-illah sarahah. Lalu apa? Apa yang disebutkan jika illah tidak disebutkan di dalam qiyas tersebut? Yang disebutkan adalah wa inna ma yuzkar ma yadullu alaiha. Jadi contohnya. Iya. Kalau sebagaimana lazimul illah misalnya. Kan gitu. Iya, masalan. Jadi kembali lagi ke mustaddatun. Ya. Itu isim fa'il. Cara menghidungkannya dengan mensukunkan huruf yang pertama. Itu cara penghitungannya. Sehingga jadilah mustaddah. Sudah selesai. Kan gitu. Barulah dileburkan. Maksudnya ditasdidkan. Ya, jadi apanya syahidnya wa inna ma yuzkaru ma yadullu alaiha, itu dia ya. Nah, oleh karena itu maka di sini diterangkan lagi oleh penulis waqad yustadallu bi ghairi lazim aidan. Ya, waqad yustadallu bi ghairi lazim aidan alaiha. Kama huwa ma'rufun fiha. Ya, dan hal ini ma'ruf. Wallahu alam. Mungkin antum bisa baca di kitab-kitab besok ya terkait apa aja ma yadullu alal illah. Ya, kita kemudian lanjut kita ke yang ketiga, yaitu qiyasus syibah. Ya, apa itu qiyasus syibah? Wa huwa al-qiyasul ladzi yataraddadu fihi al-far'u baina aslaini yatajadzibanihi. Yatajadzabanihi. Ya, begitu kan? Tafa'ala yatafa'alu. Ya, berarti yatajadzabu. Jarang disebutin, jadi enggak lengket. Yataraddadu fihi al-far'u baina aslaini yatajadzabanihi. Iya kan? Tafa'ala yatafa'alu kan? Tafa'ala yatafa'alu. Ya, berarti yatajadzabanihi. Wa yahtamilu an yalhiqa bi kullin minhumā fayalhiqu bi aktsarihima. Ya, fayalhiqu bi aktsarihima shibhan bihi. Ar-raqiq apa artinya? Kal'abd ar-raqiq. Wa dhalika kal'abd ar-raqiq ayyamun yastadilu yustadilu. Wa qad yustadilu. Ya, wa qad yustadilu. Alaiha. Bi ghairi lazim. Maksudnya yastadilu. Yastadilu al-qiyas. Wa qad yastadilu al-qiyas. Terkadang qiyas menunjukkan. Ya, wa qad yadullu seharusnya. Ya kan, istidlal kan mengambil dalil. Faqad yustadallu 'alaiha bighairil lazim. Jadi ya mereka lah di sini kan intinya. Maksudnya para ulama beristidlal terhadap qiyas budak sekutu. Raqiq budak ya. Oh. Kalau Abdur Raqiq berarti seorang budak ya. Terus ayya makar raq. Maksudnya ayya ka ayya ayya ayya makan Allah. Bighairi lazim cuma mengartikan ya. Iya. Waqad tadallu alaiha terhadap qiyas bighairi lazim. Bighairi lazim. Oh, I don't even. Jadi kan tadi istidlalnya dengan lazimul illah. Nah, terkadang juga istidlalnya bukan dengan lazimul illah. Gitu loh. Jadi terkadang istidlalnya dengan lazimul illah dan terkadang juga istidlalnya bukan dengan lazimul illah, ya bi ghairi lazimil illah begitu. Demikian. Ya, intinya mau dia dengan lazimul illah ataupun yang bukan dengan lazimul illah, tapi yang jelas ada di situ penunjuk yang menunjukkan kepada illah, ma yadullu 'alal illah. Itu yang terpenting. Nah, apa saja yang menunjukkan kepada illah, ya mungkin kita bisa bahas di buku yang membesuk nantinya. Tinggal ini nih, ayyamun kana raq, ini apa ya? Raq itu perbudakan. Perbudakan ya? Ayyam? Bukan hari-hari. Oh, hari budak maksudnya? Hari perbudak. Hah? Hari perbudak. Masa ada hari budak kayak hari ibu aja? Apa maksudnya ini? Ayyamun kan? Ya, ini zaman dahulu. Ini ada hari perbudakan gitu ya? Aduh. Karena pada hari itu kan budak-budak itu dijual bebas. Oh, maksudnya gitu ya. Zaman perbudakan maksudnya ya. Oh, zaman perbudakan. Wa dzalika kal abdir raqiq. Seperti di zaman perbudakan idza atlafa. Atlafa berarti aduh, enggak tahu nih artinya. Atlafa. Rusak. Oh iya ya, atlafa merugi ya. Ini berarti yatajadabanihi. Iya, yatajadabanihi. Iya. Wa huwa al-qiyas alladhi yataraddadu fihi al-far'u bain aslaini yatajadabanihi. Jadi qiyasus syibah. Qiyasus syibah adalah qiyas yang mana dia itu taraddud di dalam faraknya. Jadi faraknya itu taraddud di dalam pengkiasannya antara dua asli. Ya, antara dua asal yang sering tarik ulur. Ya, antara dua asal yang sering tarik ulur, di mana asalnya ada dua, ya, al asalnya ada dua, al asal kemarin sudah kita bahas ya, kita nggak usah terlalu apa menggunakan, karena bingung menggunakan bahasa Indonesianya, jadi kita pakai istilah-istilah bahasa Arabnya. Nah, jadi faraknya ini menjadi taraddud, bimbang, ya, faraknya menjadi bimbang. Ini kita ngebahas soal qiyasus syibah. Apa itu qiyasus syibah? Qiyasus syibah adalah qiyas, ya, di mana faraknya itu bimbang antara ini dimasukkan ke asal yang ini atau ke asal yang ini. Jadi asalnya ada dua, dan asal yang ini maupun asal yang ini, kedua asal ini saling tarik ulur. Nah, saling tarik ulur. Nah, dari sisi mana saling tarik ulurnya nanti akan kita jelaskan. Wa yahtamilu ayyalahiqa bikullin minhuma, di mana ada kemungkinan dia diilhakkan ataupun dimasukkan ke bahagian salah satu dari keduanya. Ya. Wa yahtamilu ayyalhaqa bikullin minhuma fayalhaqa biaktsarihima syibhan bihi. Nah, pada saat itu kita memulhakkannya ke yang paling banyak keserupaannya dari salah satu keduanya. Jadi kita memulhakkannya, apa namanya itu? Apa mulhak lahik, apa namanya? Iya, mengkategorikan ya. Jadi kita mengkategorikan farak ini, ya kan tadi asalnya ada dua. Di mana asalnya ini saling tarik ulur ini? Ya, asalnya saling tarik ulur, ya maksudnya tarik ulur terhadap faraknya. Ya, maksudnya yang ini, asal yang ini, ya asal yang ini narik-narik apa? Narik faraknya kemari. Asal yang ini juga narik faraknya kemari. Jadi mereka saling tarik-menarik. Ya, saling tarik-menarik. Jadi yang ini, asal yang ini narik-narik dia juga, asal yang ini pun menarik farak juga. Sehingga faraknya taraddud. Ya, taraddud ya, sehingga faraknya taraddud, bimbang. Ini mau dikemanain ini, kan gitu ya. Ya ragu, mau dikemanain, sehingga faraknya taraddud. Nah, ini namanya qiyasus syibah. Nah, jadi pada saat itu tentunya berarti terkandunglah ataupun ihtimallah pemulhakan si farak kepada salah satu dari keduanya. Nah, lalu bagaimana solusinya di sini? Maka di sini langsung diberikan solusinya oleh Musannif dengan mengatakan fayalhaqu biaktsari. Ini fayalhaqu atau fayulhaq? Fayulhaqu ya, berarti ayyulhaqa bikullin minhuma ya, dari awal. Wa yahtamilu ayyulhaqa bikullin minhuma fayulhaqu biaktsarihima syibhan bihi. Nah, jadi di sini kita memulhakkan dia kepada yang paling banyak dari keduanya dari sisi keserupaannya. Jadi mana yang paling banyak sisi keserupaannya dari kedua asal tersebut? Nah, disitulah kita mengkategorikannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti seorang budak sahaya. Wa dzalika kal abdir raqiq. Ya, seorang budak sahaya, ya misalkan ini bercerita tentang di zaman perbudakan. Idza atlafa, kalau misalkan dia melakukan kesalahan ataupun pengrusakan, ya idza atlafa, jika dia melakukan pengrusakan, ya misalkan dia mecahin pot majikannya umpama kan gitu ya, atau apalah. Idza atlafa fa innahu yataraddud, ya fa innahu yataraddadu damanuhu bain aslaini, maka saat itu ganti ruginya itu yataraddud, ya apa taraddud antara dua asal. apakah dia itu, apa dua asal tersebut? Al-insanul hur wal mata. Apakah dia ini, si budak ini dianggap sebagai orang, sebagai manusia merdeka, ataukah dia ini benda, harta yang dimiliki, al-mata, kan gitu. Dia kan ngerusak benda kita tuh, ngerusak pot bunga majikannya umpama, kan gitu ya. Nah ketika dia ngerusak pot bunga majikannya, bagaimana cara dia mengganti rugi? Maka taraddud, ya tentunya membingungkan, apakah dia itu dihukumi seperti manusia, manusia merdeka, atau dia itu dihukumi sebagaimana halnya benda, harta benda, ya, harta benda al-mata, ya, bain aslaini, kan gitu ya. Fahuwa min haitsul adamiyah, maka jika dia itu dari sisi al-insanul hur ataupun min haitsul adamiyah, ya bukan dianggap sebagai harta benda, ya bukan mata. Wa kathirun min at-taqal wa kathirun wa kathirun fahuwa min haitsul adamiyah. Wa kathirun min at-takalif asy-syar'iyyah, dan banyaknya dia itu mengemban amalan taklif gitu ya. Wa katsirun min at-taklif asy-syar'iyyah yushbihul hurra, ya al-hur kan, yushbihul hurra. Nah dalam hal ini dari sisi kemanusiaannya, ya di mana memang dia itu makan, ya minum, buang air kecil, buang air besar, dan juga dari sisi banyaknya hukum-hukum taklifiyah syar'iyyah yang diemban olehnya juga, seperti halnya mukallaf-mukallaf yang lainnya, kan gitu. Ya, banyak hal-hal yang serupa dengan hal tersebut. Maka dari sisi ini yushbihul hur, dia menyerupai al-hur, orang merdeka, kan gitu. Yushbihul hur. Jadi fahuwa min haitsul adamiyah wa min haitsu katsirin min at-takalif asy-syar'iyyah yushbihul hur. Nah, apa? Jadi berdasarkan keserupaannya dengan manusia, ya, berdasarkan keserupaannya dengan hur ini dari sisi yang kita sebutkan tadi, yaitu dari sisi adamiyah, di mana dia makan, minum, berak dan sebagainya, kan? Dan juga dia itu mengemban hukum-hukum taklif. Ya. Nah, dari sisi ini kan dia menyerupai al-hur. Nah, apakah terus berarti dia kita anggap hur? Berarti artinya cara dia ganti ruginya ya sebagaimana al-hur, ya insanul hur, kan? Adapun kalau dari sisi ya fahuwa wa huwa min haitsu innahu malun yuba, ya kan budak itu kan harta yang dijual beli, ya malun yuba wa yushtara wa yuqaf, diwaqafkan, wa ta'awa wa tuba'a wa tutmanu ajza'uhu bima naqasa min qimatihi, ya dan bahagian-bahagian darinya itu jaminan atas berkurangnya harga dia. Ya pokoknya mirip sama benda lah, kan gitu ya, ya mirip sama mata, maksudnya al-mata, ya. Wa yurath, bahkan dia diwariskan, ya kayak benda aja gitu ya. Yushbihul mata, maka dari sisi ini dia menyerupai al-mata, kan gitu. Jadi innahu malun yuba, dia itu harta yang dijual, bahkan harta yang dibeli, bahkan harta yang diwakafkan, bahkan harta yang dijaminkan, ya. Diberi jaminan bahagian-bahagian tubuhnya, di mana kosong yang qimati. Jadi kalau misalkan ada yang kurang dari tubuhnya, berkurang pula harganya, kan gitu. Ya. Diberi jaminan-jaminan dari bahagian-bahagiannya. Ya. Kalau pincang ya, maka harganya pun berkurang, kan gitu ya. Baik. Wa yuras, bahkan diwariskan. Maka dari sisi ini yushbihul mata. Ya, mirip kali kayak barang, kan gitu. Nah, fa idza taraddada an-nadhru fi ilhaqihi bi ahadil aslaini alhaqqa bi aktsarihima shibhan, maka jika terjadi kasus seperti ini di mana dia taraddud, ya peninjauannya taraddud, ya membimbang, membingungkan di dalam mengkategorikannya ke salah satu dari dua dasar ini, maka solusinya adalah ulhaqqa bi aktsarihima shibhan, ya mulhakkan ataupun kategorikanlah dengan yang terbanyak dari keduanya dari sisi penyerupaan. Wahuna al-mata, dan adapun kasus ini adalah al-mata. Jadi berarti budak kita anggap al-mata. Wah, ngeri kali. Ya, tapi memang dari sisi kemiripannya banyak kesana ketimbang ke al-insanul hur, kan gitu. Nah, jadi berarti apa? Ya ketika dia melakukan pengrusakan, Ya enggak ada ganti rugi berarti. Sebagaimana halnya benda kalau dia, kalau misalkan kipas ini ngerusakin pot kita ya, umpama dia terjatuh kan gitu ya, kena angin kemudian mecahin pot kita, ya gimana kita mau ganti rugi sama kipas kan gitu. Ya artinya saat dia ngerusakin benda kita, cuma kita cuma bisa, ya cuma bisa marah aja kan ya kan. Nah demikian, wallahu alam. Tapi kalau dia kita hukumi sebagai al-insanul hur, maka dia berarti ganti rugi kan gitu. Wallahu alam bissawab. Ya, jadi gitulah kira-kira. Nah inilah macam-macam qiyas yang dipaparkan oleh musannif dan beserta definisinya, yang semoga dapat memberikan faedah yang besar kepada kita di dalam ya di dalam mengetahui cara ulama beristidlal dan di dalam mengetahui cara ulama beristinbat. Adapun kalau kita yang beristinbat itu mungkin lama lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.